ala alihi wa sahbihi wa khillani. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa subuh 25 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamin Mannan, Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, kita masih membaca tafsir surat Ali Imran, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai membaca dari ayat 139 sampai 143 insyaallah taala. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu atau kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dari kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Penulis Hafizah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, qala al-musannif rahimahullah yaqulu ta'ala musyajjan li'ibadihi al-mu'minin wa muqawwiyan li'azaimihim wa munhidan lihimamihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyemangatkan hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta membangkitkan keinginan mereka. Karena ayat ini bertentangan dengan terdesaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan dan para sahabatnya tatkala peperangan Uhud. Kemudian penulis mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati. Ai wala tahinu wa tad'ufu fi abnanikum wala tahzanu fi qulubikum indama asabatkumul musibah. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Wabtulitum bihadhil balwa, dan diuji dengan ujian seperti ini. Fa innal hazna fil qulubi wal wahana 'alal abdani ziyadatu musibatin 'alaikum. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan pada tubuh justru akan menambah musibah pada diri kalian. Wa 'aunun li'aduwikum 'alaikum, dan akan menjadi faktor pembangkit kemenangan bagi musuh kalian atas diri kalian. Bal syaj'u khulawakum wa sabburu sabbiruha wadfa'u anha alhuzna wa tasallabu ala qitali aduwikum. Artinya, akan tetapi kuatkanlah hati kalian dan tegarkanlah, lalu buanglah kesedihan darinya hingga kalian kuat dalam memerangi musuh kalian. وذكر تعالى انه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الاعلون في الايمان ورجاء نصر الله ثواب وثوابه. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa tidak ada patut bagi mereka untuk lemah dan bersedih, padahal mereka itu paling tinggi kedudukannya dalam keimanan dan mereka mengharap pertolongan Allah dan pahalanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini bahwa seorang kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah, terutama ketika peperangan Uhud, terdesak, banyak yang meninggal, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luka-luka, banyak dari para sahabat yang menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua jangan sedih dan jangan membuat kalian lemah. Kenapa? Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena juga hal tersebut membuat musuh akan tambah semangat untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menindas kaum muslimin. Kemudian juga tidak boleh patah semangat, lemah badan. Kenapa? Karena kemenangan pasti ada pada orang beriman. Orang beriman lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang kafir. Makanya Allah mengatakan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya, penulis mengatakan fal mu'minul mubtaghi ma wa'adahu Allah min ats-thawabid dunyawi wal ukhrawi la yanbaghi lahu dzalik wa li hadza qala ta'ala wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Karena seorang mukmin yang mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa balasan duniawi dan ukhrawi, tidaklah patut baginya hal tersebut. Orang yang beriman meskipun dia mendapat musibah, mendapatkan bahaya, maka tidak patut dia lemah, putus asa. Lemah badannya, lemah perasaannya, tidak patut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya karena keimanan mereka. Makanya Allah berfirman wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma salahum bima hasala lahum minal hazimah wa bayyana al-hikam al-'azimah al-mutarattibah 'ala dhalik faqal." Kemudian Allah menghibur mereka karena mereka telah menderita kekalahan, dan Allah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang agung yang berkaitan dengan hal tersebut seraya berkata. Nah, ini menunjukkan kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika perang Uhud, kaum muslimin terdesak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, para sahabat banyak yang gugur, maka Allah memberikan hiburan agar kaum muslimin yang terdesak tersebut benar-benar tenang hatinya. Hiburannya itu dengan hikmah. Hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk hikmah dari terjadinya keterdesakan di peperangan Uhud. Kita baca. Penulis mengatakan, "Iyamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mislu. Fa'antum wahum qad tasawaitum fil qarh. Walakinnakum tarjuna minallah ma la yarjun. Kama qala ta'ala, in takunu ta'lamun fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah ma la yarjun." Nah, ini penting nih. Jika kalian di peperangan Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Makanya kalau tidak salah Abu Jahal atau Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Hari ini kami menang meskipun kemarin kami kalah. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Lanal 'uzza wa la 'uzza lakum." Kami mempunyai Uzza, berhala, yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan kalian tidak punya Uzza, kata Abu Sufyan, waktu itu masih musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah SAW, "Ajibu." Jawab, "Allahu maulana wala maulalakum." Allah sebagai penolong kami. Dan tidak ada yang menolong kecuali, dan tidak ada penolong bagi kalian. Kemudian Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Yang terbunuh di antara kami di dalam surga dan yang terbunuh dari kalian masuk ke dalam neraka. Yang terbunuh di antara kami masuk ke dalam surga dan yang terbunuh di antara kalian masuk ke dalam neraka. Ini sama ini. Kalian dan mereka sungguh sama-sama menderita luka, akan tetapi kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kalian menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan." Jadi beda. Bedanya orang mukmin yang terdesak, yang terbunuh, mereka berharap pahala di sisi Allah. Pahala syahid. Ya, mereka berharap pahala di sisi Allah, pahala syahid. Tetapi orang-orang kafir tidak ada di hadapan mereka kecuali ancaman neraka. Nah, ini salah satu hiburan, penyemangat, pemberi semangat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berperang di peperangan Uhud yang terdesak. Kemudian penulis mengatakan, "Wa minal hikami fi dhalika anna hadhihi ad-dara yu'ti Allahu minha al-mu'minu wal-mu'mina wal-kafira wal-barra wal-fajira fa yudawilu Allahu al-ayyama bainan nas yawmun li hadhihi al-ta'ifah wa yawmun li al-ta'ifah al-ukhra li anna hadhihi ad-dara ad-dunya muqtadiyatun faniyatun. Wa hadza bi khilafi dari akhirah fa innaha khalisatun lil ladzina amanu. Ini indah nih, luar biasa. Dan di antara hikmah lain dari terdesaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak katakan kalah ya, karena di peperangan Uhud itu tidak ada yang kalah sebenarnya. Di sama seri, orang kafir banyak terbunuh juga, orang mukmin juga banyak terbunuh. Awalnya orang kafir yang lari terbirit-birit, kemudian yang kedua orang mukmin yang terdesak. Jadi kita katakan terdesak. Dan di antara hikmah lain terdesaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin di peperangan Uhud adalah bahwa dunia ini telah Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang kafir. Orang baik dan orang jahat. Begitulah Allah menggilir hari, masa kejayaan dan keruntuhan di antara manusia. Hari ini untuk kelompok itu dan hari yang lain untuk kelompok yang lain. Karena negeri dunia ini musnah dan fana. Hal ini tentunya berbeda dengan negeri akhirat. Karena itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau kita ingin perlebar masalahnya tentang kekayaan dan kemiskinan, ya, maka kadang si fulan kaya sebelum masuk sore hari sudah miskin, kadang si fulan miskin sebelum masuk subuh sudah kaya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, mukminnya dan kafirnya. Ini menunjukkan bahwasanya standar keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan pada diberikannya kenikmatan dunia. Bukan. Standar keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala bukan pada diberikannya kepada seseorang kenikmatan dunia. Misalkan orang kaya ini berarti tanda Allah ridha padanya. Orang miskin ini berarti tanda Allah murka padanya. Ya, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Dan jika disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Dua asumsi pendapat ini, kata Allah, kalla, tidak demikian. Kenapa? Karena Allah memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya. Mau mukminnya, mau kafirnya. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang sukses dunia bukan tanda dapat ridha Allah. Orang yang sukses dunia bukan tanda Allah meridainya. Kalau seandainya kekayaan ukuran kesuksesan, niscaya Karun orang paling sukses di sisi Allah. Kalau seandainya kekuasaan, jabatan, ukuran kesuksesan, niscaya Fir'aun orang yang paling sukses di sisi Allah. Niscaya Haman orang yang paling sukses di sisi Allah. Perdana Menterinya Fir'aun. Ya, niscaya Fir'aun orang yang paling sukses di sisi Allah. Karena raja, raja yang paling berkuasa di zamannya. Tetapi ternyata bukan itu tanda kesuksesan. Bukan itu tanda kemuliaan. Bukan itu tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan. Orang kaya bisa kaya, orang kafir bisa kaya, orang mukmin bisa kaya. Arti tidak beda, tidak ada bedanya. Makanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah, ma syariba minha kafirun syarbatama." Kalau seandainya dunia senilai dengan Allah satu sayap nyamuk beratnya ataupun harganya, maka niscaya orang kafir tidak akan meminum satu tetes pun dari dunia tersebut. Kalau seandainya dunia itu adalah tanda keridhaan, kemuliaan dari Allah, maka tidak akan dibiarkan orang kafir mencicipinya. Karena Allah tidak akan meridhai orang kafir, orang musyrik. Tapi keadaannya terbalik. Seakan-akan di dunia ini, yang kafir lebih nyaman hidupnya. Lebih megah, lebih mewah hidupnya. Maka ini menunjukkan bahwa kekayaan, kemenangan, bukan tanda keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah semua manusia mendapatkannya. Baik orang kafirnya, orang mukminnya. Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا أَيْضًا مِنَ الْحِكَمِ أَنَّهُ يَبْتَلِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْهَزِيمَةِ وَالْإِبْتِلَاءِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَمَرَّ النَّصُّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الْوَقَائِعِ لَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يُرِيدُهُ فَإِذَا حَصَلَ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ الْإِبْتِلَاءِ تَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ حَقِيقَةَ الَّذِي يُرَغِبُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي الضَّرَّ وَالسَّرَّ وَالْيُسْرِ وَالْأُسْرِ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Ini juga diantara hikmah-hikmahnya, yaitu bahwa Allah menguji hamba-hambanya dengan kekalahan dan musibah agar nampak jelas antara mukmin dan munafik. Dan itu yang terjadi. Munafik di peperangan Uhud sebelum berperang saja sudah pulang. Ketika tahu Rasulullah SAW dan kaum mukminin terdesak, malah ngompor-ngompori. Ini agar terlihat siapa yang mukmin dan munafik. Karena bila kemenangan itu selalu bersama kaum mukminin dalam seluruh peperangannya, niscaya akan masuk ke dalam Islam orang-orang yang tidak menginginkannya. Ya. Niscaya ada akan masuk orang-orang ke dalam agama Islam, tapi sebenarnya dia tidak ingin beragama Islam. Munafik. Ya. Namun apabila terjadi beberapa bentuk cobaan pada beberapa perperangan mereka, niscaya akan jelaslah seorang mukmin hakiki yang menghendaki Islam. Baik dalam kondisi susah dan senang, sulit dan lapang, dari orang yang tidak demikian. Maksudnya dari orang-orang yang memang tidak menginginkan Islam, hanya sebatas karena kaum muslimin banyak menangnya, maka akhirnya mereka dimasuk dalam agama Islam raghma anfihi, walaupun mereka terpaksa masuk dalam agama Islam. Akhirnya menjadi orang munafik di tengah kaum muslimin, menggembosi kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, dan supaya dari sebagian kalian saya bacakan, wa yattakhidha minkum syuhada wa hadza aidan min ba'dil hikam li'anna asy-syahadah عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَرْفَعِ الْمَنَازِلِ وَلَا سَبِيلَ لِنَيْلِهَا إِلَّا بِمَا يَحْصُلُ مِنْ وُجُودِ أَسْبَابِهَا فَهَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ قَيَّضَ لَهُمْ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا تَكْرَهُهُ النُّفُوسُ لِيُنِيلَهُمْ مَا يُحِبُّونَ مِنَ الْمَنَازِلِ الْعَالِيَةِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. هَلْ Dan supaya sebagian dari kalian dijadikan sebagai orang-orang yang mati syahid. Nah, ini dia. Jadi, kaum muslimin yang berada di kota Madinah pada saat itu, mereka berangan-angan untuk mati syahid. Kalau menang terus, tidak ada yang mati syahid. Nah, itu dia. Ya. Kembali kita ke pelajaran takdir waktu malam Kamis. Bahwa Allah Rasulullah SAW bersama, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kenapa? Ada yang masih ingat jawabannya? Karena tidak semua yang dirasakan manusia buruk itu buruk 100% di sisi Allah. Ya. Apa yang Allah takdirkan mungkin buruk pada manusianya, dirasakan oleh manusianya buruk, tetapi dari ilmu Allah tidak buruk 100%. Bahkan tidak ada keburukannya. Bagaikan orang meminum pil obat yang pahit untuk kesembuhan. Buruk pada yang meminumnya, tapi ada sisi kebaikannya. Begitulah takdir yang dirasakan oleh manusia yang buruk-buruk. Tidak boleh disandarkan kepada Allah keburukan tersebut. Kenapa? Karena perbuatan Allah tidak ada keburukan padanya. Perbuatan Allah tidak 100% buruk. Bahkan tidak ada keburukan pada perbuatan Allah. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya ini, kalah atau terdesak di peperangan Uhud, maka yang mati syahid sekitar 70 orang, di antaranya Sayyidus Syuhada, ya, Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu arda, beliau mati syahid. Nah, ini menunjukkan hikmah yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu, agar kita tidak mudah menggerutu, tidak mudah menyalahkan Allah, menuduh Allah tidak adil, ya, dalam takdir-takdirnya. Maka pada saat itu kita memikirkan hikmah-hikmah yang seperti ini, bahwa perbuatan Allah tidak ada keburukan padanya, pasti ada sisi kebaikannya. Dan kebaikannya banyak. Di antaranya ini. Syuhada, ya, lihat sini. Hal ini juga merupakan hikmah, karena syahid di sisi Allah adalah termasuk derajat paling tinggi. Dan tidak ada jalan untuk memperolehnya kecuali dengan memperoleh sebab-sebabnya. Ini merupakan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman. Yaitu dengan membuat untuk mereka sebab-sebab yang dibenci oleh jiwa, agar dia memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka sukai dari derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kadang manusia berat menerima itu. Mati karena syahid, mati karena penyakit, mati karena melahirkan, mati karena macam-macam, berat. Tetapi yakinlah baik-baik bahwasanya di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya. Mati syahid itu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Yang artinya pokok perkara Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak amalannya adalah jihad di jalan Allah. Siapa yang mati syahid, maka dia mati syahid. Mendapatkan puncak pahala dalam Islam. Bahkan nanti nih, sebentar lagi, ini kan sekarang tanggal 25. Sekarang hari Selasa. Ya, kalau seandainya jumlah hari di dalam bulan Dzulqa'dah ini 29, Selasa 26, 27, 28, 29. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, dari hari Ahad insyaallah, jika hari Zulqa'dah adalah 29, hari Ahad ini. Dari hari Ahad tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang paling baik untuk beramal saleh selama setahun. Hari-hari yang paling utama siang harinya selama setahun. Makanya Syekhul Islam mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah siang harinya adalah siang hari paling utama selama setahun. Mengalahkan siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan 10 hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan adalah 10 malam terakhir paling mulia selama setahun, mengalahkan malam-malam manapun. Paham ini? Ya. Nah, dengan begitu beramal soleh di dalamnya adalah amalan yang sangat agung, tidak bisa dikalahkan dengan amalan apapun. kecuali oleh orang yang berjihad, kemudian mengangkat senjata, mengorbankan nyawa dan harta serta keluarga, dan dia mati tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dia mati di medan pertempuran. Itu baru bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan jihad. Maka para ikhwah, dengan kalahnya atau terdesaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya di peperangan Uhud, maka ini ada orang yang mati syahid. Hikmah yang luar biasa. Ada orang yang mendapatkan mati syahid. Contoh orang ya, dia kenal betul dengan musibah Allah, bahwasanya musibah Allah itu tidak 100% buruk. Maka akhirnya dia malah bergembira dengan musibah Allah. Karena dengan seperti itu dosanya diampuni. Dengan musibah tersebut diangkat derajatnya. Dengan musibah tersebut, ini yang saya pikirkan, ini luar biasa. Dengan musibah tersebut Allah mengganti yang sudah lama menjadi yang buruk, menjadi baru. Musibah. Misalkan musibah seorang suami meninggal, ya, maka bagi istri musibah berat. Asa antakrahu syai wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian membenci itu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Ternyata suaminya meninggal, dinikahi oleh suami yang lebih baik. Seperti kejadian Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Mempertahankan cintanya dari mulai hijrah. Dari mulai Mekah sampai berhijrah. Bahkan hijrahnya 2 kali. Pertama ke Ethiopia, kemudian ke Madinah. Mempertahankan hijrahnya. Mempertahankan cintanya dalam hijrah. Oh bagus tuh jadi judul, cinta dalam hijrah. Allah. Ya. Kisahnya kisah Abu Salamah. Siapa yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Ternyata diganti dengan Sayyidul Mursalin. Pemimpinnya para rasul, pemimpinnya ulul azmi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya di luar kemampuannya. Pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Motor seorang tabrakan. Maka ternyata Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik. Mobil rusak. Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik. Cuma terkadang manusia dengan keterbatasan ilmunya dan ketergesa-gesaannya sering menuduh Allah tidak adil. Orang-orang yang disempitkan rezeki. Orang-orang yang mungkin terlilit dengan hutang. Orang-orang yang mungkin diberikan penyakit. Maka pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang tersebut. Minimal kelezatan dia mengangkat tangan di hadapan Allah. Yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Sebagian orang-orang yang disehatkan badannya oleh Allah. Lezat menadah tangan. Lezat bermunajat. Maka sebagian ulama salaf, terkadang apabila mendapatkan penyakit demam, mereka bersyukur kepada Allah. Penyakit panas, bersyukur kepada Allah. Karena dengan itu, mulai lisan ini mulai bermunajat kepada Allah. Mulai lisan ini mulai pintar memuji Allah. Mulai lisan ini cerdas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah seseorang dilimpahi kenikmatan yang banyak, rumah mega, mobil mewah, istri 4, anak-anak soleh semua, kemudian harta bertumpuk, tidak ada masalah yang begitu berarti, maka pada saat itu dia kurang minta sama Allah. Dia masuk ke dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, niscaya akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan hina. Maka musibah yang didapati seperti sekarang yang terjadi kepada kaum muslimin. Gempa yang ada di Lombok dan di Bali. Pasti ada hikmah di baliknya. Dari sekian banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Minimal mengingatkan kita tentang akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta takthur az-zalazil." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai banyak terjadi gempa. Dan mengingat hari kiamat membuat kita kembali ke jalannya. Kembali tahu hakikat dunia dan diri. Kembali dan kembali. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita senantiasa mengetahui hikmah-hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan benar-benar lisan kita tatkala kita mendapat musibah benar-benar jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan musibah, Ibrahim anaknya wafat. Kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Alam tanhana? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis?" Maka kata Rasulullah SAW, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Wa la naqulu illa ma yurdi rabba." Sesungguhnya air mata berlinang. Hati sangat sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat jauh bedanya para ikhwah yang mendapat musibah dengan yang tidak mendapat musibah. Kita di sini di Banjarmasin tenang, sukses, jaya raya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapat kabar tersebut, kita mungkin sedang makan, kita mungkin sedang tidur nyenyak. Sedangkan mereka mengungsi malam-malam. Harusnya di daerah yang tinggi. Karena ada peringatan dini untuk tsunami. Belum kalau seandainya mudah-mudahan tidak terjadi. Benar-benar terjadi. Saya pernah ke Aceh, subhanallah. Itu kapal tongkang besar. Kalau boleh kita gambarkan dari pelabuhan Trisakti ke tengah Duta Mall. Saking jauhnya. Jalan. kapal sebesar itu jalan di atas daratan. Saking besarnya air. Maka hikmah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Belum lagi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita ini budak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.